Mitra bisnis tahun 2013 ini memiliki tantangan tersendiri bagi dunia usaha nasional. Belum lagi masalah infrastruktur dan banyaknya pungutan liar yang membuat biaya industri membengkak, pemerintah tahun ini resmi menaikkan tarif dasar listrik yang sudah pasti makin membebani para pengusaha. Belum lagi ada isu akan naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, bukankah kenaikan-kenaikan biaya ini malah akan mengganggu perkembangan investasi, apalagi dari pengusaha dalam negeri? Ini sesuatu yang mungkin, kalau saya sih tentunya semua yang bisa mendorong investasi, itu tentu saya akan dukung. Tetapi saya juga realistis, kalau misalnya subsidi di dalam budget menjadi terlalu besar buat listrik, buat BBM, maka alokasi dana untuk infrastrukturnya pasti kecil, ya kan? Dan uangnya hilang untuk dibakar gitu. Padahal yang nikmatin tuh adalah menengah atas. Tanpa infrastruktur yang baik, investor nggak bisa jalan. Jadi kalau saya kemudian disuruh pilih, ya maunya sih subsidi nggak ada, tapi harga listrik murah. Tapi kan itu kan nggak mungkin dunia yang seperti itu ya. Jadi kalau saya disuruh pilih, apa yang paling penting, the most binding constraint buat Indonesia adalah infrastruktur, uangnya harus ada. Apa yang harus disacrifice, dikorbankan menurut saya adalah subsidi. Nah ini perusahaan nanti dengan infrastruktur yang lebih baik, dia bisa turunin logistik cost-nya, sehingga dia bisa compensate, bisa lebih kompetitif. Kalau enggak, masa kita mau spend 300 triliun buat dibakar? Kan itu lebih baik kalau bikin yang namanya jalan Trans Sumatera Highway, bikin jembatan, bikin pelabuhan, dan itu akan nurunin biaya logistik signifikan sekali, karena kita tahu esensi dari bisnis modern itu adalah logistik. Lantas bagaimana dengan upaya efisiensi yang seharusnya juga dilakukan dari sisi birokrasi, Mas? Tentunya harus dua belah pihak harus dilakukan. Ya, belanja birokrasi juga harus dilakukan. Makanya kalau kita lihat, dan ini sudah dilakukan, saya tahu karena kantor BKPM diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan, dan BKPM sudah masukkan di dalam RKP 2013 di parlemen. Itu misalnya perjalanan dinas BKPM potong lebih dari 11%, padahal institusi seperti BKPM itu porsi dari perjalanan dinas penting karena promosi kan ya. Tetapi event seperti kita juga lakukan. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.